ditunggu oleh teman-temannya di Dewa Bersegera. Selanjutnya, juga panggilan kepada Samuel dan Istriwong. Pada Samuel dan Istriwong dari Wadu Mubarok, ditunggu oleh teman-temannya di Musola. Juga selanjutnya juga kepada Adela Antriyami dan Adela. Kepada Adela Antriyami dan Maria dari Pondok Pesantren Ad-Dakwah, ditunggu oleh anaknya di Pusat Informasi. Kami lagi sekali kepada Adela Antriyami dan Adela dari Pondok Pesantren Ad-Dakwah, ditunggu oleh anaknya di Pusat Informasi Negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hayar TV yang dirahmati Allah, saya Muhammad Solihan dan kameramen Fatul Huda beserta seluruh kru Ahyar TV saat ini sudah berada di Jakarta Convention Center Senayan untuk melaporkan langsung bagaimana kemeriahan Islamic Book Fair 1439 Hijriah bertepatan dengan 2018 ini yang saat ini sedang berlangsung. Adapun tema yang diusung pada Islamic Book Fair 1439 Hijriah ini adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Hayar TV yang dirahmati Allah, saya Muhammad Solihan dan kameramen Fatul Huda beserta seluruh kru Hayar TV saat ini sudah berada di Jakarta Convention Center Senayan untuk melaporkan langsung bagaimana kemeriahan Islamic Book Fair 1439 Hijriah bertepatan dengan 2018 ini yang saat ini sedang berlangsung.